Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi israh li sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan bapak sekalian, malam ini kita akan meneruskan kajian kita surah Al-Buruj, surah ke-85, dimanapun ibu dan bapak berada, entah di Inggris, Prancis ataupun di mana, yang jelas tengah belajar, kajian belajar, dan alhamdulillah melalui internet, bukan hanya suara yang ibu dan bapak dengar, tapi juga nanti melalui Camtasia, melalui YouTube, itu nanti bisa mendapatkan hasil-hasil gambar bagaimana kami cara mengajar, mempelajari, memberikan pengajaran tajwid. Di situ ada suaranya, ada gambarnya, ada tulisannya, ditunjuk. Nah, ini jadi ini, idhar, idgom, dan segalanya. Mudah-mudahan harapan kami apa yang kami perbuat adalah sangat berarti, walaupun sedikit bermakna untuk orang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini kita coba surah ke-85, surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini merupakan juz amma, juz ke-30, surah ke-85. Namun untuk menghangatkan suasana, kita coba dengan doa Quran ya, pembuka Quran, khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Min baik, itu belajar lagu. Nah, sekarang kita tidak boleh pakai lagu. Belajar apa? Belajar cengkok ya, yang penting makhrajnya betul. Mungkin ibu, bapak sudah mendengar suara saya begitu parau karena teriak-teriak terus. Tapi kadang-kadang udah teriak itu ke otak pusing karena enggak biasa tinggi. Tapi ternyata tinggi itu enak, enggak apa-apa karena di hasilnya direkam. Insyaallah di internet itu akan selalu ada di sana. Jadi kalau ibu dan bapak punya anak-anak, tinggal buka aja di Ari RKM, Ari Tajwid di Google, itu udah keluar tajwid pelajaran di situ, ada suara-suara. Ada suara Pak Qasim Nurseha, ada suara Kiai Haji Jaidun MZ, atau ceramah-ceramah yang lainnya di situ saya kumpulkan. Termasuk 13 tahun saya di Radio Kayu Manis ngajar ngaji, di situ ada rekamannya semua. Jadi jangan kaget kalau bertandang ke rumah ke sana, ke pesantren, saya masih berada di komputer, masukkan data-data itu ke situ. Memang mungkin hari ini belum ada nilainya, belum ada maknanya. Tapi saya yakin suatu saat nanti akan bermanfaat. Karena semakin lama ilmu itu susah didapat. Jadi di akhir zaman itu ilmu itu susah didapat. Bukan ilmunya yang hilang, tapi para ulamanya diwafatkan. Akhirnya timbullah orang-orang yang bodoh yang jadi guru-gurunya, jadi imam-imamnya. Mereka bertanya kepada orang yang bodoh, dolla wa dolla, sesat dan menyesatkan. Tentu mudah-mudahan kita tidak sampai ke arah sana. Mudah-mudahan kita masih ustad-ustad kita, kiai-kiai kita, orang-orang yang berilmu kita masih bisa menuntun. Karena al-ulama warasatul anbiya, para ulama, orang yang punya ilmu itu adalah penerus para nabi. Bukan kenabiannya, tapi risalah keilmuannya. Risalah kenabiannya Rasulullah terakhir, nabi terakhir. Itu harus diyakini. Tidak boleh memiliki keyakinan bahwa ada nabi lain, nabi terakhir selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, nabi terakhir. Ada kemarin ada aliran lagi di mana tuh, di Cirebon, enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Allah, kenapa saya berpikir kalau ada aliran baru sih silahkan saja, tapi kenapa harus selalu menentang ke Islam gitu loh. Ada yang enggak sholat, boleh sholat sambil ngerokok, kenapa gitu? Ini ada apa gitu ya? Kayak ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu ingin merusak Islam gitu. Kita gak keberatan kalau ada agama baru, agama lain, tapi jangan mengatasnamakan agama Islam, jangan merusak Islam. Ini selalu gitu. Ada yang sholatnya jadi 3 rakaat, ada yang sholatnya jadi jam 6 pagi lah, macam-macam lah. Nah inilah memang, tapi sudah digambarkan oleh Nabi ya, di akhir zaman itu akan banyak golongan. Ada bilang 73 golongan ya. Yang satu yang selamat, yang taat kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, salah satu untuk mentaati Al-Quran Allah dan Rasulnya adalah dengan firman-Nya, dengan Al-Quran kita belajar mengkaji Al-Quran. Surah Al-Buruj ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita coba, kata orang metode ini bagus benar apa enggak? Tapi sebelumnya saya ingatkan, metode ini hanya dalam latihan dan hanya untuk orang sepuh yang seperti kita, sudah asar waktu umurnya ya, sudah sebentar lagi maghrib, bukan anak kecil. Tidak boleh diajarkan kepada anak kecil sentak-entak, enggak boleh. Kalaupun terpaksa mau diajarkan sama anak-anak kecil seperti di rumah yatim kemarin, diajarkan tapi tidak disentak. Kalau sama anak-anak kan wasamaizatil buruj, anak-anak begitu. Tapi kalau ibu dan bapak, saya ajarkan supaya hentak, supaya bangun ininya, otaknya. Karena sudah susah, tasjid itu susah. Itu problem terbesar bagi ibu dan bapak yang baru belajar atau baru memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, susah di tasjidnya, di sidahnya. Kita coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu ya, sentak-sentak ya tasjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Was diteken ya, setiap yang panjang diteken. Tekannya kalau alis lebih panjang. Jadi kalau yang matobi tekannya cuma seteken doang. Kalau yang alis teken gitu kayak orang kesel sama orang tiba-tiba dia jatuh gitu ya, keinjak gitu ya. Kayak kesel gitu ya. Nih. Wassama'i dzatil buruj. Ini sangat bagus untuk ibu dan bapak belajar makhraj ya. Ada zal, ada jim nih. Wasama ila ila, bukan ida. Ila til bu buruj. Wasama ila til buruj. Jangan ngicil kalau mau ini sekalian gitu. Buruj, jangan. Buruj. Buruj. Gitu. Jangan nyicil ya kalau kawannya banyak tuh. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jangan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad gitu ya. Jangan ini. Ini latihan kol-kolah ya. Kebetulan banyak kol-kolah kubro ujungnya. Wal yau yau sembuh. Wal yau ini banyak nih. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Jadi enggak boleh yang ada di belakang, kalau pengen di depan. Lihat mulutnya. Lihat belakangnya. Nih, ya. Jadi belajarnya ini ya. Ya, tapi dia sih udah pinter. Nih. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Wa syin. Awas jangan deket-deket ya. Jangan deket-deket latihan sinnya. Ngecres. Wasyahidi wa mashhud. Wasyahidi wa mashhud. Kata Bu Narsi dari Australia mudah katanya belajarnya. Coba. Satu. Ibu Australia di mana, Bu? Ya kan ada Balinda itu di Inggris, ada Pauce, tahu ya Pauce ya, rumahnya di situ dekat Pak Saipudin, Pauce dekat almarhumah yang itu dekat Ibu On tuh, Pauce saudaranya kan di Pulau Mas, putranya kan di Amerika semua tuh, dengerin kita alhamdulillah. Coba ayat pertama mana nih? Wasama izatil buruj. Kan panjang lagi. Bismillah duluan tuh. Bismillah. Jangan pakai lagu. Bismillah. Jangan pakai lagu. Mana dong? Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat ini kan lagu orang kampung dulu kita di kampung begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah ngos-ngosan. Dari pasar ya, Pak. Jangan ngos-ngosan tuh. Atur napasnya yang benar. Ya, wasama'izatil buru. Nyambung. Nah, ini latihan napas juga ya. Wasama'izatil buru. Coba lagi. Wasama'izatil buru. Nah, napas buat terus. Ya, ayat dua. Wal yaumil maud. Itu masih yang kecil, nih lihat. Wasya kayak gampang ya. Kalau pakai mic kedengaran sini tuh. Wasya kayak kayak apa? Ular lewat shh, gitu. Wasyahidu wa mash wa mashhud wasahidu wa mashhud gampang ya, ternyata susah. Itu alasan kenapa ibu harus belajar. Kok enggak bisa-bisa? Enggak apa-apa, yang penting mau belajar, wajib kita belajar. Nih, ayat keempat ya. Qutila ashabul Uhdud. Bareng. Qutila ashabul Uhdud. An-nari zatil waqud. An-nari zatil waqud. Ilhum alaiha qu'ud. Ilhum alaiha qu'ud. Kalau tadi di Australia, ini dari Ciputat. Coba ayat keempat. Ya, saya yang pegang. Ayat keempat. Qutila. Qutila. Jangan pakai lagu. Qutila as gitu ya. Lagunya belakangan. Qutila ashabul uhdud. An-nari zatil waqud. Tinggalnya jangan kelamaan. An-nari zatil zatil waqud ya, waqud gitu. An-nari zatil waqud. Iz hum alaiha qu'ud. Satu lagi terus. Wahum. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Pinter. Ayat 8, 7 ya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Untung kencang. Yape, yape. Jangan ada pe-nya, yaf. Makanya jangan kayak orang Sunda, yape. Yaf. Saya juga enggak bisa, di luar ngaji mah enggak bisa. Bu, di warung ayah Fanta, Bu. Fanta, Fanta, enggak bisa F-nya. Tapi karena ngaji, kan di dalam Quran tidak ada P, adanya F. Kalau amang ayah Fanta tidak enggak apa-apa, enggak ada masalah. Orang Pak mafhum, paham. Tapi tiba-tiba nanti ke Irian Jaya, mau ke mana? Mau ke Pak-pak, Pak-pak. Padahal fak-fak gitu ya. Itu ya. Itu penyakit kita orang Sunda. Orang Jawa ada penyakitnya. A-nya jadi enggak. Orang seberang ada, ro-nya jadi ra. Itu semua ya. Semua ada kelebihan kekurangan. Itu enggak masalah. Karena yang penting kita belajar, yang penting berusaha. Jadi jangan yape. Wahum ala ma yaf ya, yaf jadi angin. wahum. Tapi memang giginya kalau udah keluar, tapi nggak apa-apa, yang penting usaha. Kalau giginya udah habis semua, yafnya susah aja nggak apa-apa, yang penting kita usahakan. Wahum alama yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum alama yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Gitu. Ini ya. Sebelah sini. Biar deket. Wa manaqamu, itu ya, tukerin ya, bu sini. Wa manaqamu, wa manaqamu minhum illa ayyu minu billahil azizil hamid. Wa mana kamu? Ulang lagi. Wa mana? Wa mana kamu minhum illa ayu minu billahil azizil hamid. Gitu ya. Walaupun ainya belum keluar, tapi ritmenya lagunya sudah bagus, didengarnya sudah bagus ya. Itu nanti terlatih, insya Allah akan bagus makhrajnya ya. Ayat ke 10 ya, masih di surah ke 85 surah Al Buruj. 9 Alladhi ya. Alladhi Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Arab, yuk. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wal ard. Wal ard. Jadi mulutnya ditangkap, bukan wal ar. Wal ard. Wal ard. Karena ujungnya do, wal ard. Susah memang ya. Itu namanya waqaf isyarah. Jadi kalau memang nanti lagi baca susah, daripada susah, nggak usah berhenti di situ. Jadi wal ardi wallah ya. Kalau berhenti kayak wal asri, banyak orang yang wal as salah, wal asr. Innal insana lafi khusr itu ya. Ini wal ard, wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu coba Bu On, ini dari Bu On dari mana? Prancis ya? Berapa Prancis saat ya? Dari ayat ke 7. Wahum ala ayat wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa mana qamu minhum illa ayyu minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Ayat 10-nya ya nih. Innalladzina faltanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Ya, kuat sampai situ. Diulang lagi sendiri. Thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq, hariq. Lagi belajar begini, semua dikeluarkan potensi yang ada. Sampai ke ngeden-ngeden gitu, sampai semangat makhrajnya gitu ya. Enggak usah takut salah. Yuk, bareng. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Nyuri-nyuri dikit enggak apa-apa, lagi belajar baca. Iya, enggak apa-apa. Karena kita bukan belajar lagu ya. Kalau belajar lagu nanti jangan nyuri napas, haram hukumnya. Ini lagi belajar baca, anggaplah kita lagi belajar jalan. Orang yang baru belajar berjalan kan begitu ya. Jatuh-jatuh, nabrak-nabrak, sama juga anak yang baru belajar mau diapain gitu. Kita lagi belajar. Insyaallah Allah, semoga Allah memaafkan. Coba Bu diulang lagi ayat yang ke-10-nya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariqo. Gitu ya, lama-lama terbiasa. Tadinya CD-nya mau saya bagi-bagi, kata Bu Ami, Pak Hari jangan. CD itu harus dibayar 10.000, tapi uangnya dikasih Bu Burhan, dikumpulin buat anak yatim. Buat itu. Iya, Bu Burhan, begitu kan? Jadi dicicil, punya uang 1.000, 2.000, cicil sama Bu Burhan. Jadi bukan uangnya enggak boleh dikasih saya, nanti beliin apa tuh kue buat malam minggu pengajian. Atau CD-nya 10.000. Tapi infak, niatnya ibadah. Bukan bayar sama saya ya. CD-nya saya yang beliin, kosongnya diisiin, saya kasih Ibu Burhan. Nanti tebus di Ibu Burhan. Kata Ibu mungkin ya, "Bu, nih saya ngambil 5 kan 50 gitu ya. Nih saya cicil 2.000, 3.000 terserah." Bu Burhan, saya mah gak punya uang. Cicilnya sama amal di akhirat. Boleh juga. Nanti amal ibu sholat buat saya. Gak apa-apa. Gak usah dibayar. Ya, intinya saling inilah ya, saling. Nyisihin sekali beli minyak tanah kan 1.000. Itu ya. Insya Allah lagi diperbanyak. Mungkin nanti ibu dan bapak berpikir, kalau belajar begini gak perlu guru lagi. Memang. Jadi guru itu nanti akan nganggur. Tapi kita masih punya tujuan lain. Setelah bagus bacaan, kita akan tadarus. Setelah tadarusnya bagus, kita akan mulai membedah maknanya. Artinya. Gitu. Kan kita sudah 1 tahun, 2 tahun, gitu-gitu aja gak ada perubahan. Karena lidahnya gak diformat gitu ya. Ya, Pak Hari, saya mau belajar gini-gini aja. Coba aja yang ustazah yang lain, coba dilihat deh. Mimpin doa, coba deh dengerin deh bacaannya. Ya, kita bukan mau ini ya, bukan mau ngejelek-jelek. Pokoknya lidah itu lain. Ya, kalau di kampung ini masih mimpin doa masih salah, masih mending orang keluarannya. Keluaran juga mungkin ada yang keluaran pesantren, ada yang bukan. Kadang-kadang kayak Bu Oon dia, bukan keluaran pesantren tapi di LBI. Katakanlah kalau Bu Oon masih pesantren. Ada juga yang bukan keluaran pesantren, hanya orang tua dipercaya suruh pimpin doa. Modalnya apa? Ila hadrotin aja, sama kalau laki-laki di sorban aja, udah jadi mimpin gitu kan. Bagaimana dengan orang-orang yang pinter, yang profesor, doktor kadang-kadang, coba deh tanya bapak-bapak, kan bapak-bapak sering Jumatan, ceramahnya bagus, baca Quran ininya bagus mengulas, tapi pas baca Qurannya, pas jadi imam bacanya jelek, sehingga orang ragu sholatnya. Kalau ragu gimana coba? Banyak orang yang mengulang lagi dengan salat zuhur walaupun tidak usah ngulang sebetulnya. Tapi karena ragu bacaannya gimana? Alladzi anqajojor. Gimana imamnya seperti itu? Padahal ceramahnya bagus. Apakah orang itu bodoh? Tidak, orang dia profesor kok, doktor. Ya karena tidak terlatih lidahnya. Banyaklah ibu juga bisa melihat bagaimana ya yang ceramah di radio, ceramah di televisi. Pas baca Qurannya belepotan gitu. Tapi beda dengan yang orang yang keluar pesantren. Enggak profesor, enggak dokter, keluar pesantren pasti lidahnya bagus karena terlatih lidahnya. Jadi beda ya hasil dari pesantren dan hasil dari sekolah. Kalau hasil dari sekolah pinter tuh ngomongnya, ngedalilnya pinter, tapi pas baca Qurannya belepotan kadang-kadang. Tapi ada juga yang bagus ya, yang seimbang. Nah, kita mudah-mudahan dengan latihan seperti ini kita menggugah hati kita, akan memperbagus lidah kita, mulut kita. Jadi tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan. Jadi saya harapkan belajarnya kita bukan hanya seminggu sekali, tiap hari, tiap waktu. Makan sibuk, cari offline, cari macam orang saya ke jalan direkam di handphone atau direkam di NDA itu ada iPod kecil atau apa tuh MP3 banyak, atau direkam di CD-nya di mana. Jadi tidak ada alasan untuk belajarnya cuma seminggu sekali. Bu EM ada enak atau sambil nunggu supermarket atau bus atau ini disetelin itunya tuh bacaannya, coba deh akan nyambung, nggak usah lihat Qurannya juga nyambung kok. Jadi tiba-tiba Ibu Ari itu Aladzi, tadi dia bacanya ayat ke-10 kan, Inaladzi, Inaladzi, dia ulang lagi dia, Inaladzi, ngulang, ikutin, ikutin, terbiasa. Ingat, Allah bisa karena biasa. Tahu kan cucu kita, anak kita yang kecil-kecil, pinter mereka nyanyi-nyanyi itu. Kenapa? Dari dengar dari TV. Kenapa? Karena sering, karena sering. Ya, insyaallah mudah-mudahan nih. Ayat ke-11. Innalladzina amanu wa'amilus sad. Ininya harus basah. Kalau mulutnya enggak basah, sadnya enggak ngeces. Wa'amilus. Kok saya enggak ngesus ya, enggak ngeces. Lagi kering berarti. Wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya. Masya Allah, di depannya gantian. Kenapa harus ke depan? Walaupun yang kebagian baca lain bu, efeknya. Coba tanya deh, groginya yang di depannya nggak biasa mah. Gitu. Latihan, melatih gitu ya, melatih nanti kapan-kapan saya di sana, Bu Ami, Bu yang jadi nggak gurunya di sini bisa, gitu ya. Itu dilatih. Coba Bu Ami. Iya, Bu Ami sini tuker. Ayat yang ke-11. Innalladzina amanu. Bu Neng belum sini, Bu Neng. Yang belum. Bu Sri itu udah belum kemarin? Nah, belum, sini. In ganti-ganti. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fauzul kabir. Nanti gitu ya. Sekarang hentak dulu, nanti hentakan hilang, terus nanti ke lagu. Ya, Bu Ami coba. Ayat 11. Innalladzina amanu wa amilussolihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fauzul kabir. Iya. Ya. Ayat 11 sekarang. Masih di surah ke 8 75 ya. Surah Al-Buruj. Ini banyak kol-kolahnya di ujung. Kita masuk ke ayat yang ke berapa sekarang? 12. Inna ya. Nih. Agak susah-susah gampang nih. Inna baqa sya. Ya. Suruh monyong, suruh kol-kolah, suruh shin. Inna baqa sya rabbika la syadid. Innahu, jadi setiap panjang gitu caranya. Innahu, ya, jadi penekanan jadi di mad latihannya. Tapi nanti nggak boleh begitu ya kalau sudah bagus mah. Ini mah hanya latihan. Jadi membedakan mana yang panjang mana yang pendek. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Coba ayat 13. Innahu huwa yubdi. Innahu huwa yubdi. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Yubdi wa yu'id. Wa yu'id. Lagi, innahu. Wa'mi dulu. Wa'mi nanti bonek. Wa'mi, innahu. Ya, gak apa-apa. Ya. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Ya. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Lagi bu gurunya. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Barang sekarang, barang bu guru sama ininya, barang ya, innahu. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Gitu ya. Nanti lama-lama terbiasa kok insyaallah. Kenapa kok saya susah baca Quran? Saya tanya, sudah berapa kali baca ayat ini? Ya, mungkin ada yang orang baru seumur hidup baru sekali baca surat ini. Pengen bisa, coba ya. Jalan aja kita kadang-kadang mau ke pasar raya atau mau kemana, mau ke gelodok, mau kemana, baru sekali mas, sekali datang, besoknya lagi lupa. Keder. Tapi bagi orang yang sudah sering coba, yang sering ke Senen atau kemana, ke proyek Senen, kemana, ke proyek Jatinegara atau ke Tanah Abang, itu merem aja sampai ibu, ke Tanah Abang, tinggal naik taksi, mana Tanah Abang, sampai. Iya kan? Oh iya naik taksi kan? Iya, gitu ya. Jadi sering insyaallah. Ayat 14. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Lul arsyil majid. Biar ayahnya ketemu. Apakah kalau pakai lagu begitu? Gak usah. Kalau pakai lagu gini kan. Fa'alul lima yurid. Tuh kan? Tapi ngelatihnya itu untuk terutama ini untuk ngajar ya. Untuk alhamdulillah adanya di kaset, di CD, di internet. Itu orang lain yang mungkin selama ini ingin belajar takut jadi gak takut lagi. Ibu jangan katakan kenapa orang ngaji kok susah sedikit. Beda dengan ngaji yasinan atau ceramah. Beda. Itu di hatinya tuh. Apalagi yang merasa sudah pinter disalahin sama orang anak yang kemarin. Ih gak terima itu. Biasa. Merasa diri paling pinter. Padahal memang dia belum bisa. Karena egonya, saya kan keluaran pesantren, saya keluaran ini, tapi ternyata mungkin waktu di pesantrennya mungkin makhrajnya nggak kena, diajarin lagi, ah begitulah gitu ya. Jadi manusia tuh begitu, nggak aneh lah ya. Nah kita tidak boleh, pokoknya kita mana yang lebih baik kita ambil, jangan ilmu setan yang diambil. Setan itu kan permasalahannya kesombongannya aja sebetulnya, dan dia gurunya malaikat, katanya pinter setan itu. Hanya permasalahannya dia tidak mengakui Adam sebagai khalifah karena kesombongannya. Nah, manusia juga kadang-kadang kalau yang sudah merasa saya ini pengurus masjid, saya ini, kadang-kadang begitu. Pas dibaca Quran, baca Qurannya salah, dibenerin, dia enggak mau sholat lagi, enggak mau datang lagi karena egonya, karena malunya. Tanggalkanlah ego itu. Malu itu yang penting kita belajar. Nah, insyaallah dengan adanya kaset, dengan CD di internet, yang tadinya malu belajar mulai mereka meniti kembali mengikuti bacaan kita seperti ini. Kan gampang-gampang susah. Ternyata gampang, tapi susah. Kalau sekali ngikutin susah ya bunanya. Agak sulit belibet, tapi lama-lama insya Allah terbiasa. Nih ya, ayat berapa kita? 16 ya, nih ya. Idhar ya. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Balilladzina kafaru fitakdzib. Balilladzina kafaru fitakdzib. Jangan fil ya, fi. Balilladzina kafaru fitakdzib. Naik apa? Naik taksi. Fi takzib. Ya susah ya, masih tak aja. Bukan tak mungkin, tapi tak mungkin. Tak mungkin lah kau suka sama aku. Tak. Jangan tak. K-nya jadi ak ya. Itu hamas. Allahu Akbar. Banyak yang salah ya selama ini banyak. Allahu Akbar. Aku kadang-kadang. Allahu Akbar. Hamas. Tak sama kaf diantaranya kalau mati. Banyak hamas itu. Ha juga hamas gitu ya. Tapi kalau tak sama kaf ini kalau mati. Ya. Balilladzina kafaru fi takdzib. Balilladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Baca Quran harus begitu ya? Enggak. Latihannya muhit. Gitu. Kalau pakai lagu enggak gitu nih. Wallahu min waraihim muhit. Gitu. Muhit. Gitu ya. Tapi nanti setelah terlatih lidahnya. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa Fee! Mahfud. Mahfud buat tetangga saya. Mahfuz. Zok. Penyiar RKM Mahfud Wartaham tu dulu. Om Tan tu. Mahfuz. Zok. Mahfuz. Mahfuz. Mahfuz. Lain lagi. Mahfuz. Bu Sri, Bu Ami sini. Bu Sri, Bu Ami sini. Bu Burhan, Bu Umi sini. Ini kenapa ini yang jarang datang? Masalah ini sama nih. Iya nanti. Bu Sri di sini. Sini. Sini berdua sini duet. Ya, mulai dari awal. Kita jadi muridnya. Ini tiga jadi gurunya. Samakan suaranya. Dari ta'ud dulu ya. Kita pelototin kalau salah ya. Ya, mulai. Ta'ud. Satu dan tiga. A'udzu bil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai dzatil buruj. Wassamai dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Wa mashhud Qutila ashabul uhdud. Qutila ashabul uhdud. Anna jendela kaca nako. Nako. Nako. Baju apa begitu nako? Enggak. Lagi latihan ya. Koknya nako. Baju koko. Baju koko. Koko. Koko. Baju koko. Bu Emi. Koko. Bu Emi. Baju koko. Koko. Nah begitu. Ya. Wama nako. Ulang lagi. Wama naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wama samawati wal ard alladzi lahu mulku fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu ulang lagi dipikir Pak Hari kalau dengerin yang salah gak ada gunanya, ada gunanya. Jadi kalau dengerin yang pinter itu ngelatihnya cuma sekali, tapi kalau salah di situ ya itu berarti ya. Lihat lagi. Inna. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Ayat ke 11. Doan, sini doan. Biar ini aja kan. Wami, sini. Pak, Bomo. Ayo Bomo berempat, enggak apa-apa. Kalau trewek-wek itu berempat apa? Trewek-wek nih, gadis-gadis itu. Ya, mulai. Ayat yang ke 11. Innal ladzina amanu. Ya, 1 2 3. Innal bar. Orang. 1 2 3. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Syarabbika lasyadid. Ya. Inna batasyarabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Dzul arsyil majid. Fa'alul ya, bertiga. Bu Emi, coba. Ya, ayat berapa sekarang? 17. Ya. Hal ata. Yuk, 1 2 3. Hal ataka hadisul junud. Yuk. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa Samud. Bye. Muhit. Muhit. Muhit. Ya. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa qur'an. Bal huwa qur'an. Bal huwa qur'anum mujid. Ngapa, Pak? Bal. Bal huwa Qur'anum Majid. Bal huwa Qur'anum Majid. Fi lauhin mahfuz. Mahfuz. Mahfuz tadi mampus lu. Mahfuz. Mahfuz. Mahfuz. Mahfuz. Ada tetangga kita namanya Mahfud, tapi ini Mahfuz. Mahfuz. Mulutnya gitu Mahfuz. Kalau Mahfud, Pak Mahfud. Mahfuz. Mahfuz. Mampus lain lagi Mahfuz. Mahfuz. Fi lauhim Mahfuz. Ya, fi lauhim Mahfuz. Ya barak. Fi lauhim Mahfuz. Mahfuz. Mahfuz. Nah, lagu terakhir ya. Ibu, Bapak, sekali lagi kami tidak menjual CD dan apanya. Tolong diganti Ibu dan Bapak dimanapun. Bila membutuhkan silakan kirim SMS ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Atau bisa lewat email di arirkm@gmail.com. Nanti ibu dan bapak dimanapun adanya bisa kami kirim melalui email. Jadi si suara itu bisa dikirim lewat email, ada gambar-gambarnya lewat YouTube, ada segalanya. Atau yang ingin CD, DVD-nya, CD tutorial silahkan. Nah, untuk Ibu Burhan nanti tolong dikoordinir siapa yang mau, nanti kita mungkin 5 keping, kalau usah 7 keping 50 ribu, jadi gak sampai 10 ribu satunya kan. Silahkan nanti ke Ibu Burhan, uangnya dikumpulkan di Ibu Burhan, nanti kita untuk anak-anak makan ya. Jadi niatkan itu, bukan secepatnya sudah jadi, sudah tinggal cuman saya kemarin masih ragu mau saya bikinkan ada yang minat apa tidak gitu. Ternyata banyak. Nanti ke Ibu Burhan aja berapa orang yang berminat 7 CD. Tapi syarat itu ngerjainnya tuh capek. Minimal disetel di rumah, diulang-ulang. Tolong diulang-ulang, ada waktu, ada kesempatan. Dan cobalah buktikan, bukan hanya untuk belajar ibu dan bapak saja. Yang lain, yang anak-anak juga enak kok itu. Insya Allah. Jadi mereka cuma cukup dengar terus. Apalagi nanti kan terus sampai surat pendek. Nanti giliran surat-surat pendek di pesantren juga nanti malam minggu begitu juga. Kemarin kan baru Al-Hakumut Takatsur. Itu anak-anak di sana. Jadi dari Anaba terus juz amma dulu. Nanti surat-surat yang lain. Surat-surat pendek untuk diginikan. Ini surat juz amma tuh makanya kan. Kalau di kampung itu, kalau di pesantren di mana. Belum ke Quran kalau juz amma belum tamat. Di kita kadang-kadang juz ammanya belum tamat langsung pengennya ke sini hebat padahal mah juz ammanya belum gitu ya. Nah, ini kita awali lagi juz ammanya kita selesaikan. Jadi nanti silakan dengan Ibu Burhan ada berapa orang yang berminat atau ibu dan bapak dimanapun di Inggris, di Prancis tinggal email aja kirim. Nanti saya bisa kirim lewat email. Canggihnya itu, Bu. Jadi lewat email nanti dikirim ke sana di komputer mereka sudah ada suaranya gitu. Enak. Baik, lagunya ya seperti ini. Kalau tadi hanya untuk latihan. Hanya untuk latihan, untuk membagus makna. Nah, setelah profesional, lancar, hentakan itu tidak boleh ada. Tapi makhraj harus tetap dilatih, karena dilatih, selalu dilatih ya. Ibu dan bapak selalu melatih bacaannya seperti itu. Jadi, wasama'iratil buruj. Itu dilatih sambil lihat kaca, sebaiknya ya. Sampai lihat mulut itu jelek. Jelek amat mulut saya. Wal yaumil mau'ud. Ya, gitu ya. Sambil bercermin ya. Gitu. Baik. Lagunya kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setarnya kecil. Bis, jangan bis. Bis, bis, enggak. Bis, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama kol-kolah kubro ya di ujung-ujung. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Quntila ashabul ukhdud. Quntila ashabul ukhdud. Masih di surah ke-85 surah Al-Buruj ya. Kita masuk ke ayat yang ke-5. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Ihum 'alaiha qu'ud. Ihum 'alaiha qu'ud. Wa syuhud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Dan Salah digunanya, jangan dikokrohnya. Karena kalau kita ria, kalau kita beribadah itu karena manusia, amal itu hilang. In the box ya, sekarang ya. Nah, ini agak susah nih. Bismillah. In gunnah. In the box. In. Susah ya. Ngajinya kan kita bukan seminggu sekali. Ada juga yang datangnya cuma sebulan sekali. Gak apa-apa. Tapi yang penting tercatat daripada yang gak pernah datang. Gak apa-apa. Sibuk, ada yang ngajinya bulanan. Itu saya yakin kesibukan masing-masing. Tapi dengan adanya kaset, dengan adanya CD, dengan adanya ini, insya Allah ngajinya tiap minggu, tiap hari. Nyindir. Gak nyindir ya. Memang ustaz mah tugasnya harus nyindir. Jadi kalau punya penyakit badan, datang ke dokter. Kalau penyakit hati, ke ustaz dicindirin gitu. Kecuali nanti kalau istri saya gitu, kebetulan gak punya perhiasan. Ibu ini tetangganya perhiasannya banyak. Itu ibu pakai perhiasan banyak-banyak masuk neraka loh bu. Digosok sama api neraka. Padahal kesel sama ada pesan dari istrinya. Itu ibu gitu kan. Tapi sebetulnya benar juga. Kebetulan yang dipakainya itu tidak dizakati mungkin ya. Tapi ada unsur gitu ya. Itu ada unsur biasa lah gitu. Tapi di Jakarta mah jarang kok. Kalau di kampung saya itu toko berjalan. Perhiasannya keren. Itu baru orang kaya di kampung tuh. Kalau di kota mah enggak ya, orang kaya. Itu yang penting itu ya. Insyaallah ya. Itu tapi semuanya kembali kepada hati kok. Kita mulai dari sekarang selalu husnuzan, berbaik sangka. Walaupun mungkin orang ya namanya manusia siapa sih yang sempurna, siapa sih yang lengkap? Hanya Allah dan Rasulnya. Rasulnya selalu dibimbing oleh Allah ya, maksum. Kalau kita kan manusia biasa, ada yang ngomong piring saja itu menghapuskan kesalahan kita. Itu yang penting niat kita dan selalu husnuzan, selalu berbaik sangka terhadap orang. Walaupun kadang-kadang sulit itu, tapi harus selalu diuji, dicoba. Itulah Rasulullah ya, akhlak Nabi. Ayat ke-12. Inna bawpa syarabbika lasyadid. Fa'alul lima yurid. sul junud. Hal ataka junud. Fir'aun wa Thamud. Fir'aun wa Thamud. Bal ladzina kafaru fi takdzib. Ada e-nya ya, mahfuz, mahfuz, z z z mahfuz, z z mahfuz, jangan mahfud ya, mahfuz itu ya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Barangkali bisa ibu dan bapak contoh apa yang kami lakukan, entah bagus atau tidak. Anak saya itu sebelum main komputer atau apa saja, suruh dengerin ini dulu. Jadi bukan tidak ada artinya nih, untuk saya pun berarti. Karena ngajarin anak juga kan, kalau udah ngajar, udah asal sini sampai rumah tuh capek, lelah. Akhirnya saya setelin. Mukti, suruh dengerin. Suruh ikutin, tutup telinganya. Sekarang kan jujur aja, handphone, earphone itu lagunya tuh lagu melo semua, lagu cinta semua, sehingga hatinya tuh keras. Nah, sholat, gak kedengeran ya, ditutup telinganya dengan lagu-lagu yang kayak begitu. Coba ya, dengerin CD-nya atau kasetnya, diulang-ulang. Misalkan anaknya minta uang, dengerin dulu satu CD. Nah gitu, coba kita coba ya, mudah-mudahan ada hasilnya. Karena apapun yang kita perbuat, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk saudara-saudara kita. Karena belajar Quran itu gampang-gampang susah. Kalau lidahnya sudah dari kecil pernah ngaji, insya Allah. Kalau sudah besar baru belajar, sulit. Nah, kesulitan itu datang ke kita. Kadang-kadang diajarin, capek diajarin, putus asa, besoknya gak datang lagi. Tapi dengan cara seperti ini, seharusnya ini ketemu metode itu dari dulu ya, 13 tahun yang lalu. Tapi ya namanya setelah lama, oh ternyata ini enak. Alhamdulillah, enak bu. Semua mau sampai-sampai nanti saya di sektor 4, kalau ini setiap bulan sekali kesana. Kalau mau main pada kesana, alhamdulillah, di sana banyak yang datang. Senang, sektor 4 di Bintaro. Jadi saya tiap hari teriak-teriak begini nih bu, tapi direkam. Nah nanti tolong yang siapa yang menginginkan CD-nya, tapi nggak ada gambarnya ya, baru CD saja. Kalau yang gambar nanti lagi ditata, mungkin lewat internet nanti ada gambarnya. Nah silahkan dengan Ibu Burhan, nanti mungkin 5, 6, 7, 50 ribu. Nanti uangnya dikumpulkan, silahkan Ibu kelola. Nanti malam minggu kapan diberiin risol, minggu kapan dibeliin semur, ini semur, atau siapa yang masak gitu. Jangan dikasih saya uangnya, untuk kita semuanya. Ya, jadi niat infak juga, niat untuk membantu pengajian kita malam minggu biar terus berjalan. Saya senang sekali anak-anak itu semangat, jadi tidak pernah berkurang. Ya dari alhamdulillah, bahkan sekarang udah kelihatan mereka yang betul-betul belajar sekarang. Jadi walaupun putranya Bu Ami, nah tolong itu penting loh Bu. Sekarang sudah mulai makhraj. Cobalah diingatin lagi. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.